goyang lagi. Hey, goyang musik. Spesial buat ayang-ayangku yang di bawah. Semangat ya, semangat. channel YouTube Nyalan Musik. Masa kamu enggak sih? Yuk jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you.